Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan dinukilkan riwayat hadis tersebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya pada hadis yang ke-35. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita bimbingan-bimbingan yang agung, bimbingan-bimbingan yang luar biasa. Bagaimana caranya dengan bimbingan tersebut kita membangun ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas iman, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas Islam dengan dihiasi al-mahabbah, rasa cinta, warahmah dan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin tersebut. Dalam hadis yang cukup panjang, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabadu. Janganlah kalian saling iri membenci, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa la yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'din, dan janganlah sebahagian kalian melakukan transaksi penjualan terhadap transaksi jual beli yang berlangsung antar kedua orang muslim. Kemudian Nabi mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam lafaz ini Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita sekalian dengan sebuah perintah untuk kita itu sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, kita merekatkan ukhuwah kita, kita merekatkan persaudaraan yang terjalin di antara kita dengan melakukan segala perkara-perkara yang akan mengokohkan rasa cinta dan kasih sayang yang terjadi di antara kita ini. Apa saja perkara-perkara tersebut yang akan mengokohkan rasa cinta di antara kita, yang akan mengokohkan rasa sayang di antara kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara? Semuanya, semua perkara yang dipandang oleh syariat dan dipandang oleh adat yang tidak menyelisihi syariat, bahwasanya perkara tersebut akan mengokohkan persaudaraan, maka kita lakukan. Perkara tersebut akan menyuburkan rasa cinta dan kasih sayang yang terjadi di antara kita, maka kita lakukan itu. Tadi saya katakan yang pertama adalah semua perkara yang dipandang oleh syariat itu dapat mengokohkan persaudaraan, dapat mengokohkan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, ini banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak-hak yang harus ditunaikan sesama kita kaum muslimin. Manakala hak-hak ini kita saling menjalankannya, kita saling peduli terhadapnya, maka biiznillah rasa cinta, rasa kasih sayang akan semakin menguat dan persaudaraan akan semakin mengokoh. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi, kalau engkau berjumpa dengannya ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia memanggilmu, dia mengundangmu, penuhi undangannya. Wa idza istansahaka farsahhu, bila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepadanya. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammidhu, apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab dengan kalimat yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit jenguk. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia wafat ikuti jenazahnya, takziah dan ikuti jenazahnya. Hak-hak ini ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan tentangnya adalah haqqul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Sehingga secara otomatis biiznillah taala, apabila kita menghidupkan hak-hak di atas, kita saling peduli antara kita kaum muslimin dengan hak-hak di atas. Tatkala kita berjumpa, kita tidak melengos. Tatkala kita berjumpa, kita tidak bermuka masam. Kita ucapkan salam, maka akan terjalin itu rasa cinta. Akan terjalin itu rasa kasih sayang. Tatkala saudara kita sakit, kita peduli. Jenguk dia, tengok kondisinya seperti apa. Butuh bantuan apa dia? Butuh uluran tangan yang seperti apa dia? Dengan menjenguknya kita paham, oh ternyata kondisinya tatkala sakit seperti ini, tatkala sakit seperti itu. Butuh uluran tangan dari kita, butuh uluran tangan dari teman-teman yang lain. Laksanakan. Dengan itu biiznillah mahabbah, rasa cinta, al-wud warahmah, kasih sayang kan semakin mengokoh, dan dengannya persaudaraan akan semakin menguat. Ikhwani fillah rahimakumullah, begitu pula di antara perkara-perkara yang dipandang dalam syariat dapat mengokohkan persaudaraan, karena dapat mengokohkan rasa cinta dan kasih sayang di antara manusia, adalah saling memberikan hadiah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tahadu tahadu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Nah, ini juga perkara yang penting, yang juga perlu untuk kita perhatikan. Ternyata saling memberi meskipun tidak banyak, saling memberi dalam bentuk hadiah, ini biiznillah akan menyuburkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di antara kita kaum muslimin, yang dengan itu ukhuwah itu akan semakin menguat. Apalagi walhamdulillah yang namanya hadiah di adat kita masyarakat Indonesia ini sangat baik sudah berjalan. Terkadang kita tatkala menjenguk saudara kita yang sakit, kita tidak membawa apa-apa, kita tidak membawa bingkisan, kita tidak membawa buah tangan, kita merasa malu. Nah, ini adat yang baik yang sudah terjalin di tengah-tengah masyarakat kita. Tatkala kita datang dari pulang kampung, rasanya tidak enak kalau tidak memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga yang tahu kita habis pulang kampung. Maka kita berikan hadiah kepada mereka. Ini adat masyarakat Indonesia yang dipandang baik, saling memberikan hadiah dalam momen-momen tertentu. Ya. Tatkala ada suatu nikmat kita mendapatkannya, ada rezeki lebih, kita ingin mengundang teman-teman untuk makan-makan bersama, makan-makan ala kadarnya, tapi bisa berkumpul bersama, bercerita, tertawa bersama. Ini saling memberikan hadiah. Alhamdulillah kalau bisa dilakukan baik. Dengannya biiznillah taala, rasa cinta, rasa kasih sayang akan semakin menguat, dan dengannya persaudaraan itu akan semakin mengokoh. Kenapa? Tahadu tahadu. Begitu pula perkara juga yang dipandang dalam syariat dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa cinta dan memupuk kedua rasa tersebut, sehingga dengannya kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan persaudaraan yang solid. persaudaraan yang kokoh adalah berjabat tangan. Ini juga perkara yang mungkin di pandangan kita adalah perkara kecil, perkara remeh, tapi ternyata hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dapat memiliki atau dapat memberikan pengaruh positif di dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam salah satu riwayatnya dikeluarkan oleh Ibnu Wahab dalam kitabnya Al-Jami' lil Hadis, Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan suatu hadis dengan sanad sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasafahu, berjabat tanganlah kalian, saling berjabat tanganlah kalian. Fa innahu yudhibu syahna, karena berjabat tangan ini dapat menghilangkan rasa benci. Begitu pula ucapan tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan al-musafahah tazidu fil wud, berjabat tangan itu akan menambahkan rasa cinta yang terjalin di antara dua hamba ya, saling mencintai. Berjabat tangan tatkala berjumpa, mengucapkan salam itu sudah luar biasa. Apalagi ditambah dengan berjabat tangan, kesannya tentu lebih. Kita semuanya bisa merasakan. Tatkala ada saudara kita berpapasan dengan kita, tatkala dia mengucapkan salam saja, dengan mengucapkan salam sembari berjabat tangan, ini kan rasa kita akan memandang bahwasanya ada perbedaan antara dua perkara tersebut yang bertemu hanya cuman jabat tangan, hanya cuman mengucapkan salam, dan bertemu mengucapkan salam sembari berjabat tangan. Ini kan kesannya lebih akrab orang yang mengucapkan salam sembari berjabat tangan. Nah, itu. Ini kata Al-Hasan, berjabat tangan itu tazidu fil ud, dapat menambahkan rasa cinta. Begitu pula diriwayatkan dalam beberapa kitab-kitab, diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, begitu pula dalam tafsir Ibn Abi Hatim rahimahumullah, ucapan seorang tabi'in yang mulia muridnya Abdullah bin Abbas Mujahid bin Habr rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Al-Imam Mujahid ahli tafsir, ucapan-ucapan beliau banyak dinukil dalam kitab-kitab tafsir. Beliau menjelaskan terkait dengan bagaimana seharusnya itu sikap seseorang yang saling mencintai tatkala berjumpa, yang dengannya biiznillah dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla dengan ditumbuhkannya rasa kasih sayang di antara mereka, dan mereka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Kata Al-Imam Mujahid bin Habr rahimahullah, balaghani, telah sampai kepadaku, annahu idza tara'al mutahabbani, bahwasanya apabila dua orang saling mencintai itu berjumpa. Telah sampai kepadaku, apabila ada dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah itu berjumpa. Fa dhahika ahaduhuma ila al-akhar, kemudian salah satunya tersenyum kepada saudaranya yang tatkala berjumpa, bukan memasang muka yang datar, bukan memasang apalagi muka yang menunjukkan ketidaksukaan. Berjumpa tertawa, berjumpa tersenyum. Setelah tersenyum, watasofaha, keduanya saling berjabat tangan. Ya. Perhatikan ini, kata Mujahid, apabila ada dua orang yang saling cinta mencintai bertemu kemudian saling tersenyum dan saling berjabat tangan, tahatat khotoyahuma kama yatahatul waraq minasyaitan, maka akan berguguran dosa-dosa keduanya seperti bergugurannya daun dari pohon. Luar biasa. Kemudian ditanyakan kepada Al-Imam Mujahid, wahai imam, inna hadza la yasirun minal amal. Wahai imam, sesungguhnya ini cuma perkara ringan dari amalan. Kenapa? Balasannya bisa sedemikian besar. Berjumpa, tersenyum, berjabat tangan. Gugur itu dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pohon. Ini perkara ringan. Kenapa? Balasannya besar sekali. Kata Al-Imam Mujahid, taqulu yasir, apakah kamu katakan ini perkara ringan? Sedangkan wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah bersabda, sedangkan Allah azza wa jalla berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Seandainya engkau menginfakkan, engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan dua hati yang saling berseteru, ma'alaf tabayna puluhim, kamu tidak akan bisa menyatukan dua hati yang saling berseteru, saling bermusuh. Walakinna Allah ala tabaynahum, akan tetapi Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati mereka. Lihat, Al-Imam Mujahid, beliau mengingkari kalau yang namanya bertemu, kemudian saling tersenyum, kemudian saling berjabat tangan, ini adalah amalan yang remeh, amalan kecil. Bukan, ini amalan besar. Kenapa? Karena tatkala dua orang saling bertemu, saling tersenyum, saling berjabat tangan, saling menanyakan kabar, ini menunjukkan dua hati. Menunjukkan ada dua hati yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala satukan dalam kondisi kalau dua hati ini saling bermusuhan, dua hati ini saling tidak cocok, seisi dunia semuanya dibelanjakan, tidak ada yang bisa menyatukan dua hati yang saling tidak cocok ini. Yang menjadikan dua hati saling cocok, dua hati saling cinta, dua hati saling sayang adalah Allah. Ya kalau dua hati itu sudah saling cocok, sudah saling cinta, maka keduanya tatkala berjumpa akan saling memasang wajah yang sumringah, akan saling berjabat tangan menghadap. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini. Jadi dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan untuk kita mewujudkan semua sebab-sebab yang akan mengokohkan rasa cinta, yang akan mengokohkan rasa kasih sayang yang terjadi di antara kita, yang dengannya biiznillah persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu akan semakin menguat, akan semakin barakallahu fikum kokoh. Nah, kemudian Nabi melanjutkan. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Nabi mengulang setelah tadi memerintahkan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, kemudian Nabi mengkhabarkan. Muslim itu saudara buat muslim yang lain. Kenapa diulang? Setelah Nabi memerintahkan untuk bersaudara, kemudian Nabi memberitakan kalau muslim adalah saudara muslim yang lain. Disebutkan oleh para ulama, dalam sabda beliau ini, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, Nabi mengisyaratkan kepada kita sekalian, karena kita ini kaum muslimin bersaudara, karena kita semuanya adalah ikhwah, terjalin rasa cinta, terjalin rasa kasih sayang, terjalin kepedulian di antara kita, karena sebab keislaman, karena sebab keimanan, karena sebab beribadah kepada Tuhan yang sama, karena kita bersaudara karena hal-hal tersebut, maka tidak sepantasnya untuk kita mengganggu satu sama lain. Jadi saya ulang, sabda Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, ini isyarat bahwasanya karena kita kaum mukminin bersaudara, maka kita tidak boleh untuk menghadirkan sebab-sebab yang akan menjadikan kita saling benci, sebab-sebab yang akan menjadikan kita saling tidak menyukai satu sama lain, sebab-sebab yang akan menyebabkan keretakan dalam pertemanan, keretakan dalam persahabatan, keretakan dalam hubungan rumah tangga, dan seterusnya. Contohnya apa? Nabi mengatakan, contoh-contoh gangguan yang dapat meretakkan persaudaraan yang tidak boleh dihadirkan dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, adalah Nabi melanjutkan, la yaulimu, muslim tidak boleh menzalimi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi kehormatannya, muslim tidak boleh mencela muslim yang lain, tidak boleh menghina muslim yang lain, tidak boleh merendahkan muslim yang lain, tidak boleh menggibahi muslim yang lain, tidak boleh mengadu domba satu sama lain. La yaqdulu, jangan berbuat boleh. Wa la yakhdulu, dan jangan dia rendahkan saudaranya muslim yang lain. Wa la yakdhibu, jangan dia mendustai saudaranya muslim yang lain. Wa la yahqiru, dan jangan dia menghinanya. Lihat, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan empat perkara yang dilarang untuk dihadirkan dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, karena empat perkara ini sangat-sangat berpotensi untuk merusak persaudaraan, sangat-sangat berpotensi untuk merusak persahabatan dan pertemanan. Yang pertama adalah la yadhlimu, tak boleh seorang muslim menzalimi muslim yang lain. Penjelasan tentang kezaliman ini sudah kita lewati dalam hadis-hadis yang lalu, yaitu terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Di antara isi hadis qudsi tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis yang ke-24. Kita telah menyampaikan di penjelasan hadis yang ke-24. Insyaallah masih ada filenya kalau mau disimak kembali. Hadis ke-24 terkait pembahasan seputar kezaliman. Kita telah membahas di sana. Intinya dalam hadis tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman untuk kezaliman itu tidak dihadirkan di tengah-tengah kita, karena mudharatnya sangat banyak. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di sini, yaitu menzalimi saudara kita muslim berpotensi untuk merusak ukhuwah, berpotensi untuk merusak rasa cinta dan kasih sayang. Yang seharusnya seorang muslim saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, cuma karena suatu kezaliman berpotensi ini rasa sayang, rasa cinta ini akan hancur. Mencela saudaranya, menghina saudaranya, mengambil hak saudaranya, mengambil harta saudaranya, mengganggu keluarganya, dan seterusnya. Perkara-perkara yang bersifat kezaliman. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan, wala yakhdhulu, tak boleh seorang muslim itu merendahkan muslim yang lain. Dia tidak menolong. Tatkala ada seorang muslim dizalimi, dia rendahkan, dia tidak tolong saudara yang muslim yang dizalimi tersebut. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita apabila melihat saudara kita dizalimi atau saudara kita berbuat zalim, untuk kita menolongnya. Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman, rawahu Muslim. Tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Jadi perintahkan untuk menolong itu. Yang berarti tatkala seorang tidak menolong saudaranya yang zalim atau saudaranya yang terzalim, maka dia telah merendahkan saudaranya muslim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansurhu madluman, aku mungkin bisa menolong saudara kita, saudara saya. Aku mungkin bisa menolong saudara saya yang dizalimi. Tatkala dia dizalimi aku bela, tatkala dia disakiti aku tolong, aku mungkin bisa. Akan tapi, fa kaifa ansurhu zaliman? Bagaimana aku bisa menolong saudara saya dalam kondisi dia zalim? Kalau yang dizalimi ditolong bisa. Kalau yang zalim gimana menolongnya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau mengatakan tolong saudaramu, zalimkah dia atau dia terzalimi? Nabi mengatakan, "Ya, tolonglah juga saudaramu dalam kondisi saudaramu zalim dengan apa? Tamna'uhu 'anidh-dhulm." Kamu cegah dia dari kezalimannya. Tatkala kita lihat ada saudara kita yang zalim, tatkala kita mencegah kezaliman yang dia lakukan, mencegah dia dari kezaliman yang dia lakukan, fadzalika nasruka iyyahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bentuk pertolonganmu kepada saudaramu yang zalim. Yang terzalimi kita bela, kalau dia disakiti kita bela, tatkala dia hina kita puji, tatkala dia direndahkan kita angkat. Tatkala dia disakiti badannya kita lindungi, tatkala disakiti keluarganya kita lindungi, tatkala diambil hartanya maka kita peduli. Menolong saudara yang terzalim. Dan juga menolong saudara yang zalim yaitu tadi dengan mencegah dia dari kezalimannya. Nah, jangan kita membiarkan dia terus berada di atas kezalimannya. Justru tatkala kita melihat saudara kita yang zalim, saudara kita berbuat aniaya, kemudian kita biarkan dia di atas sikapnya tersebut, maka justru ini bertentangan dengan prinsip Islam. Berarti kita tidak menolongnya, justru kita malah merendahkannya, membiarkan dia terus masuk dalam jurang kezaliman, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin payah dia kembali ke atas. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min imri'in muslimin yakhdhulu imra'an musliman fi mawdhi'in tuntahu fihi hurmatuh." Tidaklah ada seorang muslim yang merendahkan saudaranya muslim yang lain tatkala saudara tersebut dituntahat fihi hurmatuh, yakni dilecehkan kehormatannya. "Wa yuntaqasu fihi min 'irdhi," dan dicela kemuliaannya. Tidaklah ada seorang yang merendahkan saudaranya muslim yang lain tatkala dia di zalimi tadi, tatkala dia dicela, tatkala dia direndahkan, tatkala dia dihina. Merendahkannya adalah dengan dia tidak menolongnya, dia tidak membelanya. Orang yang seperti ini kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, illa khadarahullah fi mautinin yuhibbu fihi nusrat. Allah akan membiarkan dia, Allah akan merendahkan dia tatkala dia berada dalam satu posisi di mana dia ingin ditolong. Hati-hati, saudara kita dicela diam-diam saja, saudara kita dihina diam-diam saja, saudara kita dizalimi acuh tak acuh. Hati-hati. Nabi mengatakan tadi dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, tatkala ada saudaramu yang dihina kemudian engkau biarkan, engkau tidak bela dia, engkau tidak angkat dia, maka Allah akan merendahkanmu tatkala engkau berada dalam posisi di mana engkau ingin ditolong. Sebaliknya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdhi'in yuntaqasu fihi min 'irdhi wa yuntahaqu fihi min hurmati." Tidaklah ada seseorang yang menolong saudaranya muslim, ya, menolong saudaranya muslim yang lain tatkala saudaranya tersebut dihina, tatkala saudara tersebut direndahkan, Illa nasarahullah fi mawdhi'in yuhibbu fihi nusrata. Melainkan Allah akan tolong dia, Allah akan bela dia tatkala dia berada di posisi yang dia ingin dibela. Tatkala dia berada di posisi yang mana dia ingin ditolong di situ. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Kalau kita membela saudara kita tatkala dihina, Allah akan bela kita tatkala kita dihina. Namun tatkala kita membiarkan saudara kita dihina, membiarkan saudara kita dicaci maki, maka tunggu. Allah akan biarkan engkau tatkala engkau dicaci maki, tatkala engkau dihina. Al-jaza min jinsil amal. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi kalau itu mungkin tadi dalam perkara-perkara dunia. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Abu Umamah bin Sahal yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man udhilla indahu mu'min, barang siapa yang direndahkan di sisinya seorang mu'min, falam yansuru, dia tidak bela, wa huwa yaqdiru ala an yansura, padahal dia mampu untuk membelanya. Ya. Dia berada di suatu tempat, ada saudaranya muslim di situ dihina, dicaci maki, direndahkan. Kemudian dia diam saja. Dia tak bela itu. Dia biarkan saudaranya muslim dihina, dia biarkan saudaranya muslim direndahkan padahal dia mampu membelanya, tapi dia tidak membela saudaranya tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, adallahullahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah akan rendahkan dia di hadapan semua makhluk di hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menolong saudaranya, tidak mau membela kehormatan saudaranya, tidak mau mengangkat derajat saudaranya tatkala derajat saudaranya itu direndah di hati. Kemudian perkara kedua, ma'asyiral muslimin, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang ketiga kan, wala yakdhibu, janganlah seorang muslim itu berucap dusta kepada muslim yang lain. Bahaya dusta kita semuanya sudah paham. Dusta adalah sesuatu yang barakallahu fikum dipandang hina dalam semua agama. Tidak ada satu agama pun yang memandang bahwasanya dusta adalah akhlak yang baik. Kecuali memang kelompok-kelompok menyempat yang menggunakan prinsip dusta dalam kehidupan agama mereka, seperti Syiah atau Islam jamaah. Itu punya semuanya prinsip-prinsip taqiyah, berdusta untuk menutupi kesesatan yang ada pada mereka. Namun keumuman kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, meskipun itu kelompok menyimpang, hatta agama-agama selain Islam semuanya bersepakat bahwasanya dusta adalah akhlak yang jelek. Nah, ini menunjukkan memang dusta adalah sesuatu yang dipandang buruk di mata syariat, dipandang buruk pula di kacamata adat. Sehingga perkara yang buruk seperti ini tidak seharusnya kita hadirkan di tengah-tengah persaudaraan kita dengan muslim yang lain. Tidak selayaknya ini ada, tidak selayaknya ini dihadirkan tatkala kita bermuamalah dengan saudara kita muslim yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apalagi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis An-Nawas bin Sam'an dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kaburat khiyanatan antuhadditha akhaka haditsan wa huwa laka musaddiq wa anta minkadhi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kabrat khiyanatan, sungguh besar bentuk pengkhianatan. Antuhadditha akhaka, tatkala engkau berbicara dengan saudaramu haditsan, dengan suatu pembicaraan, huwa laka musaddiq, dia jujur kepadamu, akan tetapi wa anta binikati, kamu dusta kepadanya. Saudara kita jujur kepada kita, kita dusta ke dia. Nabi mengatakan kaburat khianatan, ini adalah pengkhianatan besar. Sehingga tak boleh dihadirkan di tengah-tengah persaudaraan kita. Dan ini sangat-sangat berpotensi untuk meretakkan hubungan persaudaraan, meretakkan hubungan pertemanan dan persahabatan di antara kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dusta ini, dusta adalah suatu akhlak yang Nabi alaihi salatu wassalam sangat menganggap jauh itu terjadi pada orang yang hatinya ada keimanan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam Tahdhibul Athar, begitu pula Al-Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya As-Sadd. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala an. Abu Darda bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, hal yasriqul mu'min, wahai Rasulullah, apakah seorang yang beriman itu bisa mencuri? Nabi mengatakan qad yakunu dzalik, itu bisa terjadi. Orang di hatinya ada iman, dia mencuri, bisa terjadi. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, fahal yaznil mu'min, wahai Rasulullah, apakah orang yang di hatinya masih ada iman itu bisa berzina? Nabi menjawab, bala wa ikariha Abu Darda, tentu. Orang yang beriman itu mungkin saja terjatuh dalam zina, meskipun Abu Darda tidak suka, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian lihat syahidnya. Pertanyaan ketiga Abu Darda ini, wahal yakdibul mu'min, ya Rasulullah SAW, apakah orang yang beriman itu bisa berdusta? Tadi mencuri, kata Nabi apa? Bisa. Itu bisa terjadi. Orang beriman mencuri, bisa terjadi. Orang beriman berzina, bisa terjadi. Tapi tatkala ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, apakah orang yang beriman itu bisa berdusta? Nabi mengatakan, innama yaftaril kadzib man la yu'min. Sesungguhnya yang membuat kedustaan dalam pembicaraan itu adalah orang yang tidak beriman. Sesungguhnya yang membuat kedustaan dalam pembicaraan itu adalah orang yang tidak beriman. Dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya seorang mukmin itu seharusnya sangat-sangat jauh dari akhlak yang buruk ini, yaitu dusta. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan seperti itu. Yang berani berdusta itu orang yang imannya enggak ada. Meskipun ulama menjelaskan di sini maksudnya bukan tidak ada imannya sama sekali, yang berarti kalau orang berdusta kemudian dia kafir, enggak. Maksudnya sangat tipis. Keimanannya itu sangat tipis sekali. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan yang berbuat kedustaan dalam ucapan itu hanya orang yang tidak beriman. Maksudnya yang imannya sangat kecil. Waspada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, perkara keempat yang Nabi alaihi salatu wassalam ingatkan kita untuk tidak kita hadirkan di tengah-tengah persaudaraan kita karena berpotensi besar untuk meretakkan ukhuwah, persahabatan dan pertemanan, adalah wala yahqiru. Tak boleh seorang muslim merendahkan muslim yang lain. menghina muslim yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, menghina seorang muslim, merendahkannya, ini adalah suatu perbuatan yang muncul dari sikap sombong. Di mana kesombongan itu adalah Nabi SAW mendefinisikannya, al-kibru batarul haqqi wa hulqun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi tatkala seorang itu berani meremehkan orang lain, menghinanya, mencaci makinya, maka ini menunjukkan di hatinya itu ada na'un minat kibar, sedikit atau banyak dari rasa sombong. Yang sombong itu sendiri, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit saja dari rasa sombong. Tatkala disampaikan al-haq, dia enggak mau nerima, lebih percaya kepada pendapatnya. Tidak percaya kepada dalil, tidak percaya kepada ayat, tidak percaya kepada hadis. Tatkala disampaikan perbuatanmu salah, dalilnya ini, perbuatanmu keliru, ayatnya ini, hadisnya ini, tidak peduli. Menurut saya, ini bagus. Ini sombong. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Yang sedikit saja di hatinya ada kesombongan, tidak masuk surga. Apalagi yang bentuk kesombongan itu banyak. Hobi sekali merendahin orang. Hobi sekali dia menghina orang. Dan sangat hobi untuk lebih percaya terhadap pendapat pribadinya dibandingkan dalil Quran dan Sunnah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan orang yang merendahkan itu tidak menandakan bahwasanya dia lebih baik daripada orang yang direndahkan. Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, wahai orang-orang yang beriman, jangan salah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhu, bisa jadi yang direndahkan lebih baik dibandingkan yang merendahkan. Wala nisa'un min nisa', begitu pula wanita, jangan merendahkan wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun, bisa jadi yang direndahkan dari wanita itu lebih baik daripada yang merendahkan. Semuanya tidak ada yang sempurna. Kalau kita memandang saudara kita dengan pandangan yang penuh dengan kekurangan, kita semuanya kekurangan. Kalau semua orang harus dibenci karena kekurangan yang dia punya, kita semuanya harus dibenci. Nah, kekurangan itu pasti ada. Dengan persaudaraan, satu sama lain melengkapi yang ada kelebihan dalam masalah ini, melengkapi yang punya kekurangan dalam masalah itu, dan seterusnya. Itulah ukhuwah imaniyah, itulah ukhuwah islamiyah yang harus kita hidupkan dalam sosial kemasyarakatan, kemasyarakatan kita, agar barakallahu fikum, kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin semakin solid, semakin kokoh, dan disegani oleh musuh-musuh kita, orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lanjutan hadis ini sedikit. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini di pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab, wa naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.